Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi muharrama awal rasinin wajallaha syahran mubarakan likaumil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul wadil amin tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa gizaiha wa qutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubud dunya rasukuli khoti'at kiwamud dunya bi arba'ati asa, bi ilmi ulama'i, bi adlil umara, bi sakawatil agniyah, bidakwatil fukurai. Man tamasaka bisunnati inda fasyati umati fallahu ajru mi'ati syahidin. Bapak ibu saudara saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, yang kami muliakan, pemerintah kota Tanjung Balai atau yang hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini, yang mulia, yang saya hormati dan kita semua hormati, Bapak Wali Kota Tanjung Balai Haji Muhammad Sahrial, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Berhadir bersama-sama kita pula orang tua kita, guru kita, Abuya Haji Syahron Sirait selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Ketua Badan Kemakmuran Masjid Raya Tengku, ini nama itu saya hampir memang saya tidak mau sebut sebenarnya ini, iya kan, nah, takut saya nanti dilapor lagi. Itu bangsa kita ini memang dasar perempuan cengeng. Apa-apa lapor, lapor, lapor. Suka-suka lapor perempuan itu. Orang tua kita Bapak Haji Tengku Alexander. Nah, ini nama-nama sebelah ini. Tapi alhamdulillah ini nama-nama bahaya begini ini. Enggak apa-apa, apalah arti sebuah sambung. Bersama-sama juga dengan kita keberkahan malam ini, setelah nanti saya ceramah akan ada seorang saudara baru kita akan saya islamkan di atas stage pentas ini. Adik kita, anak kita Wilson yang sudah membulatkan hatinya. Berdiri Wilson. Inilah kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Duduk kembali Wilson. Pokoknya kalau sudah Wilson, Matius, Markus, Stephanus, Tetanus, sudah sebelah itu. Ya. Mudah-mudahan yang lain menyusul. Amin ya Rabbal. Ini yang akan saya syahadatkan usai nanti. Sebelum saya tutup dengan doa, kita akan melihat pengislaman. Saya akan menuntun beliau untuk bersyahadat. Dan hadir pula bersama-sama kita dari kepolisian resort Kota Tanjung Balai. Apa ini? Pak, siapa namanya beliau ini? Pak Ridwan dari Polres Kota Tanjung Balai. Ini semua komponen masyarakat dan juga Musbidah. Disinilah warna daripada Islam, fakta kemajemukan daripada Islam. Dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pada kesempatan ini sempat tadi berbincang dengan Pak Ketua MUI. Kata beliau, Ustaz ini dulu pernah gagal untuk datang ke Tanjung Balai. Bukan gagal, belum kehendak Allah. Bukan gagal, belum kehendak Allah. Kadang kita berpikir apa yang kita suka, tapi Allah belum suka. Ente mau paksa gak bisa itu. Kita ini karena terlalu banyak memaksa Allah, akhirnya kita yang berhadapan dengan segala macam masalah. Saya sebelum datang ke sini sudah hampir 13 tahun Pak Ketua MUI. Pak Haji tadi bertanya, Ustaz, dengan rombongan, saya tidak pernah pakai-pakai rombongan. Saya orang dari kafir yang dapat hidayah. Atau enggak boleh bilang kafir, Pak? Oh, boleh. Ulia ayyuhal non muslim. Nah, kita terus jawab sebagai makmum, iya munafik. Begitu kan? Jangan diroba-roba tuh isi Al-Qur'an. Beberapa hari yang lalu saya ceramah di Jakarta dan kemudian jadi viral. Orang bilang ratingnya Ustaz. Siapa yang cari-cari rating? Dah ada cari-cari rating. Saya sering berdakwah dan sering mengatakan, carilah muka kepada Allah. Hidup kita ini hanya sementara. Hidup kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah sementara. Sebentar kita akan kembali ke rahmatullah. Wa kula insanin alzamnahu ta'irau fi unuqib wa nukriju lahu yaumal qiyamati kitabah yalqahu masyurun. Iqra kitabah kafa bin nafsikal yauma alaika hasiban. Dan tiap-tiap manusia, kata Allah, bukan tiap-tiap muslim, bukan tiap-tiap kafirin, tidak, dan tiap-tiap manusia, berarti suku apa saja, bangsa apa saja, agama apa saja, budaya apa saja, manusia akan berhadapan pada pengadilan Allah. Akan ditanya, jangankan di pengadilan akhir, di dalam kubur pun sudah ditanya. La tasalu qudama abdin yaumal qiyamati min baini yadayilai ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat yadayilai ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, kecuali dia ditanya empat perkara. Yang pertama, an umri fima afna, umurmu dengan apa kau habiskan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya hidayah masuk Islam, sudah bernazar, berjanji di hadapan Allah, akan saya tegakkan agamamu ini sampai masuk ke dalam liang kubur. Pak Wali Kota yang saya hormati, Bapak memangku jabatan sebagai wali kota, Bapak kepolisian, Bapak ketua MUI, pejabat-pejabat yang ada di dunia ini, itu jabatan akan berakhir. Tidak ada lantas begitu meninggal dunia Allah tanyakan, waktu di dunia pangkatmu apa? Jabatanmu apa? Hartamu? Tidak. Yang akan ditanya oleh Allah, umurmu kau habiskan untuk apa? Makanya Wilson, ini ada Wilson ini yang akan nanti masuk Islam. Kau garis bawahi Wilson, di Islam ini tidak ada juru selamat, cari selamat masing-masing. Betul? Sedangkan selamat belum tentu selamat. Kita orang Islam ini aneh ya. Saya waktu dulu masih pendeta, saya bekas pendeta Pak Ketua MUI. Saya dulu pendeta mengatakan di depan jemaat Kristen, siapa percaya Yesus Kristus dia akan masuk surga. Ada juru selamat. Di Islam gak ada. Cari selamat masing-masing, sedangkan selamat belum tentu. Makanya saya bilang selalu kepada orang yang dari kafir mau masuk Islam, hati-hati. Di Islam ini saya tidak bangga antum beragama Islam. Saya tidak bangga ente masuk Islam. Yang saya bangga adalah antum mengerti dan melakukan ajaran Islam. Amantu billahi wa bima qala Allah ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Allah qala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua agama yang dibawa para nabi itulah agama Islam. Nabi Isa itu agamanya Islam, Nabi Musa Islam, Nabi Ibrahim Islam. Semua nabi, 124 ribu nabi yang diutus oleh Allah, agamanya tauhid, agamanya Islam. Kalau Kristen tidak ada, tidak termasuk. Kristen itu agama filsafat, bukan agama Nabi Isa. Saya akan bilang, mari kita berdebat, jangan di medsos. Satu, jangan di medsos. Yang kedua, jangan pakai lapor. Waalaikum. Waalaikum dan. Ada pak polisi ini. Lagi viral ya. Ustaz Yahya dilapor. Ini polisi bukan polisi Kristen. Bukan juga polisi Is. Adapun polisi tangkap orang Islam, tidak ada. Yang polisi tangkap adalah teroris. Jihad yang paling tinggi itu himayatan lil hajj wasyadaqa wa'dah alladhi jahada bilai haqqa jihadihi wabajjala juhdah. Jihad yang paling tinggi itu naik haji, bahan Allah. Jihad yang paling tinggi bela utas tomat, itu jihad. ente ganggu-ganggu ulama. Tunggu dulu, empat sahabat, Umar, Abu Bakar, Utsman dan Ali, punya karakter masing-masing. Ustaz Somad, Abu Bakar, ini Umar bin Khattab. Subhanallah. Jangankan penjara, mati berkalang tanah. Mati berkalang tanah. Daripada hidup bercermin bangkai. Jihad sesuai dengan konstitusi, jihad sesuai dengan koridor yang tercatat dalam lingkup kebenaran Quran dan jangan ganggu kafir. Kami akan bela sampai masuk liang kubur. Umat Islam tak perlu bela saya, cukup doa. Ya Allah, ya Rabbi, dimanapun Yahya dan istri berada bersama anak dalam mengemban amanah mulia, menegakkan godawatun bisabilillahi awrohautun khairun minat dunya wa ma fiha, menegakkan Islam, lindungi dia dalam rahmat dan kasih sayang. Bahan Allah. Anaklah bertahu masalah hukum, pertanyakan kepada praktisi hukum. Masalah ekonomi, tanya kepada pakar, kepada ekonom. Masalah negara, tanya kepada pejabat negara. masalah kafir, tanya kepada bekas kafir. Jangan Ustaz Somad yang diserang. Kita hidup di dunia ini cari muka, cari pahala. Masya Allah, iman dan amal. Qolakul mauta wal hayyata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Nah itu, Wilson dengar baik-baik itu Wilson. Tidak ada. Masuk masjid, tidak apa-apa, tidak pakai sepatu. Masuk masjid, buka baju, buka sepatu. Hah? Baju biasa, tidak apa-apa. Baju putih, jangan ada gambar Jokowi JK, kan begitu. Makanya, calling down. Makanya malam ini stop itu cebong kampret, sudah selesai. Betul? Pak Wali Kota kemarin cebong apa kampret? Nah, ini Pak Ketua, memang begini Komandan, Pak Polisi, take it easy, santai. Saya memang kalau masuk di satu daerah, ini kekurangan saya. Saya kalau masuk di satu daerah berdakwah, pasti ada hujan. Bagaimana? Coba tolong jawab Pak MUI. Pernah satu kali saya ke Kepri, waktu itu asap di Kepulauan Riau. Saya pergi di satu kabupaten, gelap, tidak hujan selama 5 bulan. Begitu saya turun, Haji Hashim, Kepala Kementerian Agama yang di kabupaten, Dabo Singket, Kepulauan Riau. Begitu saya letakkan kaki saya dari perahu, turun ke bawah, langsung diguyur hujan. Nah memang itu tanda-tanda saya masuk di satu daerah. Masya Allah, keberkahan Kota Tanjung Balai. Dia pancar sedikit, dia tidak akan hantam. Nanti selesai ceramah dia rimbas. Ini kan pendakwa. Allahu Akbar. Ini dibutuhkan di akhir zaman ini, petarung-petarung yang memang ayam taji, bukan ayam sayur. Kata Habib Rizik, imanuhum fi amplopihim. Jadi kalau dakwah itu amplop belakang dulu lah. Subhanallah. Ini gara-gara hubud dunia, rok sukuli hotiat. Pakai sorban di kepala melintang seperti ban Vespa, datang ke gereja, innalillahi. Nyanyi lagu gereja. Allahu Akbar. Islamkan orang Kristen, jangan ente yang murtad begitu. Saya bilang orang Kristen masuk neraka bukan benci, sayang kepada mereka. Tidak ada kebencian, tidak boleh berdakwah dengan kebencian. Bagaimana orang Kristen mau masuk Islam, dia datang ke gereja sorban di kepala ban Vespa, nyanyi lagu gereja, ngaku kepala mubalik, innalillahi. Masalah bangsa ini macam-macam kompleks. Pak Jokowi sudah jadi presiden lagi, alhamdulillah. Udah selesai cebong kampret, stop. Bersatu sekarang ini membangun bangsa. Setiap hari selalu kita lihat berita disintegrasi bangsa. Orang Papua minta merdeka, ada sebagian yang tidak mau. Saya lama di Papua 16 tahun. Universitas Kristen Papua itu saya yang dirikan. Walaupun mereka pungkiri, saya punya bukti. Silakan Anda pungkiri. Dan saya sudah tidak bangga dengan jabatan itu. Saya tinggalkan, saya masuk Islam. Masya Allah. Pak Ketua tahu dulu, saya kalau lihat orang Islam pakai sorban begini, saya katakan taplak meja. Kurang ajar sekali saya, Pak. Hah? Saya lihat orang Islam pakai gamis, saya katakan kain pintu. Saya lihat orang Islam berjenggot, saya tuduh teroris. Saya sekarang pakai sorban, bukan taplak meja. Ya, saya pakai gamis, bukan kain pintu. Bangga saya. Dulu dari bawah sampai ke atas mahal, Pak Wali. Oh mahal, parlente, kemana-mana dari kaki sampai atas mahal. Sekarang saya kesana kemari, Pak, berdakwah ribuan kilometer saya tempuh, enggak pakai sopir, pemain tunggal, single fighter. Bahasa Inggris potong-potong, Pak Wali. Allahu Akbar. Saya pakai bahasa Inggris padahal cuma sepotong-sepotong. Ya. Daripada sudah baca tapi salah lagi kan bahaya. Betul? Ya. Jadi kami ini tidak ada kelompok. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naksabandiyah, saya juga bukan Al-Wasliyah, saya bukan FPI, saya bukan Banser, saya bukan Ansor. Siapa saya? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Datang di masjid, saya paling senang kalau jadi imam, asal sholat zuhur dan asar. Ya, saya paling takut kalau sholat subuh disuruh imam. Kenapa kalau sholat subuh? Ada masjid yang kunut, ada juga yang tak kunut. Saya dari luar yang masuk ke dalam, gak usah bikin kacau. Jadi saya kalau sholat subuh itu disuruh kuliah subuh ceramah di Jakarta atau di mana-mana, Ustadz jadi imam, toh saya tolak pasti. Jangan saya lah, saya kan dari luar masuk ke dalam. Di dalam ini ada yang kunut, ada yang tidak. Silakan antum yang jadi imam, imam setempat. Dari beberapa penilaian, antum lebih pengalaman, antum lebih fasih, antum lebih tajwidnya lebih baik. Silakan jadi imam. Jangan paksa diri. Nanti begitu Al-Fatihah, kucak-kacir. Pakai direkam lagi. Jadi saya bilang enggak usah. Saya tidak mau mengacaukan sesama muslim. Pokoknya saya ikut sholat subuh. Imamnya kunut, saya aminkan dari belakang. Allahumma dinabi man hadait, amin. Wa afima fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallai. Saya aminkan. Karena kunut adalah orang tak kunut saya lebih suka, lebih cepat, lebih bagus. Kenapa antum berkelahi gara-gara itu? Hah? Gara-gara kita berkelahi, kafir jadi berani. Karena dia lihat di dalam sudah mulai retak. Dia masuk ke dalam. Dia goyang di dalam. Bagaimana hancurkan Islam? Pakai orang Islam. Ini orang munafik dengan orang kafir kalau sudah kerjasama, awas. Tidak ada yang tujuannya lain kecuali dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubud dunia ra'su kulli khathiat. Cinta kepada dunia adalah akar daripada segala dosa. Coba masuk Islam begitu. Teriak terus itu supaya saya tidak bicara. Sudah. Oh iya, kita harus disiplin. Kita ini agama yang tinggi, al-islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi, tinggi dalam hal apa? Akhlak dan perilaku. Kita enggak main-main. Hati-hati. Persoalan negara ini sangat kompleks sekarang. Tanya Pak Wali. Ya, jangan ibu bapak ketawa. Dakwah itu bukan Islam itu dipandang secara universal. Jangan dipandang secara religius. Semua konsep kebenaran hidup manusia itu adalah Islam. Apa yang kita lakukan baik dalam tatanan kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, semua konsep kebaikan itu adalah Islam. Makanya banyak orang-orang kafir di Eropa sana masuk Islam karena mendasarkan pemahaman kepada ajaran Islam. Bukan karena dibujuk. Bukan karena mau kawin. Tapi mereka mendasarkan pengetahuannya kepada ajaran agama Al-Quran Nur Karim. Menjadi pedoman, menjadi rahmat bagi orang mukmin. 8 tahun saya belajar. Saya mencari tahu bagaimana kesalahan-kesalahan Al-Quran. Sampai menggunakan mikroskop saya melihat setiap ayat yang tertuang dalam Al-Quran. Siapa tahu ini ada data-data yang palsu. Allahu Akbar. Jangankan satu kata, satu titik di dalam Al-Quran itu tidak dapat diselewengkan oleh otak dan tangan manusia. Sedangkan kitab suci Kristen hari ini Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang salto ke kiri. Itu ada pendeta marah saya di YouTube. Allahu Akbar. Ente mau marah sama saya yang pendetakan dulu, kan begitu, bagaimana ente mau marah? Saya ini dedengkotnya kafir yang dapat hidayah. Kamu makanya bersyukur Wilson, ente bisa dapat Islam ini. Harta yang paling berharga untuk bekal kita nanti mati. Tidak akan ditanya, oh waktu di dunia saya gubernur, saya menteri, saya presiden. Oh kalau Pak Gubernur surganya lantai 20. Kalau Wali Kota Tanjung Balai lantai 15. Kalau Joko Widodo presiden lantai 70. Enggak ada ketua MUI lantai 90. Enggak ada. Enggak ada strata-strata itu. Tergantung dari amal soleh. Begitu orang Islam meninggal dunia, Masya Allah, datang dua malaikat, malaikat mungkar dan nakir, mulai beroperasi. Dia datang kepada orang Kristen, cara bangunkannya pakai kaki diinjak, bangun. Kalau kepada jamaah orang Islam, dia pakai kaki biasa, bangun Abdullah, jangan pura-pura. Kalau kepada ustaz, dia pakai tangan, bangun Tad. Kalau kepada Pak Wali Kota gimana? Ini saya gak berani. Gak berani saya, nanti dilapor lagi. Allah Allah. Baru dibacakan semua amal kita. Orang Islam ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man ihwanuka. Ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, di mana kiblatmu, siapa saudaramu. Keywordnya cuma satu, kata kuncinya hanya satu. Sama dengan kita menghidupkan email, kita menghidupkan password, ketika kita username tentu ada password, kata kunci. Kata kuncinya adalah sebagaimana dikatakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, anak, kata nabi Muhammad Rasulullah, haramullahu naru alaihi, haram bagi mereka neraka. Jadi semua orang Islam ini masuk surga, baik yang tidak sholat maupun yang sholat, semua masuk surga. Itu cepat sekali. Yang tidak sholat langsung cepat, amin. Yang tidak sholat juga masuk surga. Oh, yang penting KTP-nya Tanjung Balai, agamanya Islam, Melayu. Melayu kan agamanya Islam. Begitu masuk surga langsung KTP diperiksa. Maka Al-A'raf, Quran surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala melihat orang Islam, malaikat mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagimu wahai orang-orang yang sabar. Yaitu orang Islam. Tukang becak masuk surga. Saya hampir senggol tukang becak di depan jalan, dia teriak, goblok. Dia enggak tahu kalau saya ustaz. Memang begitu di jalan, emosi kita. Marah kita. Enggak apa-apa, bukan perbuatan itu yang menyelamatkan kita. Qada'ab lahal mu'minun allazinahum fi sholatihim hasi'un wallazinahum anilaghul murid dunya wallazinahum fil jakatihi fa'ilun wallazinahum lipurujihim hafizun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Saya bilang sama istri saya, mak, saya yang masuk Islam kan bukan cuma saya Pak Wali, saya istri dan 3 orang anak. Ini asli memang ini. Ada juga yang lain masuk Islam karena mau kawin, yang diincar syahwat. Betul? Iya apa iya? Ada yang begitu. Pagi beriman, sore menyangkal. Itu yang disebut mu'alab. Kalau saya bukan mu'alab, saya muhtadin. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Dengan penelitian ilmiah, kajian secara tematis, kontekstualis, teologis, memandang Al-Quran secara rasional dan kemudian mendapat hidayah. Allah berikan, laqad ansalna ayati mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratin mustaqim, jalan yang lurus. menyerahkan diri sepenuhnya. Saya bilang sama istri saya, "Mak, kita lihat Islam ini banyak model, banyak gaya kalau di masjid. Ada yang sholat, masya Allah. Kakek-kakek, kemarin kalau salah dari arah Rohil saya, di samping saya sholat maghrib, imam sudah mau selesai, dia masih pemanasan. Allah. Saya di samping ini sudah mau, dia mau hantam saya atau bagaimana ini? Tegak. Sudah mau selesai ayat imam baca barulah dia siap. Allahu Akbar. Jadi sepanjang sholat gayanya begini. Ada juga yang buka kaki lebar-lebar begini. Ya kalau saya memang dari awal masuk Islam, Islamnya standar. Begitu at-tahiyatul akhir, Allahu Akbar. Ada yang lurus begini, ada yang dia goyang mainkan. At-tahiyatul mubarakatuh. Dan di Muharram ini ada yang baru, dia cungkil dari bawah. Tuhan Allah. Banyak sekali gaya nih orang Islam ini. Oh, tahiyatul mubarakatuh, sholawatul taibatul lillah. Ya saya kan Islamnya standar. Saya bilang sama istri saya, kita ikut yang mana ini? Istri saya bilang, sudahlah Pak, kita pokoknya yang standar lah. Apalagi kita dari kafir begini, biarlah surga kita biar cuma di halaman, gak apa-apa. Ya gak usah ambisi lah. Kan ada yang ambisi ke surga, betul? Saking ambisinya, saudaranya sendiri dituduh kafir. Saudaranya sendiri dianggap bidah. Asal beda jenggot, beda ukuran kaki celana. Bidah kafir, bidah kafir. Saya terus teliti, apa betul nih kaki celana sama jenggot ini jadi ukuran? Saya buka Al-Quran, buka hadis. Di mana malaikat pakai sentimeter? Oh, begitu masuk surga langsung malaikat tanya, sedih ukuran celana anak-anak ini. Ukur celana anak. Allahu Akbar. Ukur jenggot anak. Ukur jenggot juga. Siapa jenggot paling panjang, surga paling tinggi. Jenggot 1 senti seperti saya, di ruang tamu. Pak Wali Kota tidak ada jenggot sama sekali, di dapur. Kacau Islam kalau begitu, kacau Islam, pecah. Pecah Islam, bukan itu Islam. Islam yang bersatu, yang biasa pakai gamis, silakan pakai gamis. Yang biasa pakai jeans, silakan pakai jeans. Yang biasa pakai celana, silakan. Yang biasa pakai sarung, silakan. Yang penting jangan ke masjid, bajunya di belakang, Jokowi, Prabowo, Sandi. Itu kan? Itu yang membuat perpecahan selama ini. Ukhuwah Islamiyah retak. Betapa indahnya kalau bersatu begini. Saya pernah sholat di Batam, ada di samping anak muda. Terlambat saya sholat. Dia sibuk terus, Ustaz rapat kaki, rapat kaki. Saya tidak mau rapat, dia paksa terus, dia kejar terus. Injak terus, saya lari terus. Usai sholat saya tanya, kenapa ente kejar-kejar kaki saya suruh rapat? Ustaz kalau gak rapat setan lewat, ente lupa, ente buka dia lewat bawah sini. Makanya ke masjid pakai sarung supaya dia gak bisa lewat, ada jaring. Betul? Beda, saya gak bisa dibodoh-bodohi. Saya masuk Islam dengan pengetahuan. Ibu bapak berwarna-warni. Ada yang bilang, Ustaz saya Al-Wasliyah, amin masuk surga. Saya Muhammadiyah, amin ada Kokam. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Banser. Banseret. Allahu Akbar. Ada FPI, Front Pembela Islam. Doakanlah Habib Rizik supaya cepat pulang. Rindu kepada Habib. Masya Allah. Udah Habib, kami yang tetap bersama-sama melanjutkan perjuangan ini. Kata Umar bin Khattab, tak akan kami hunus pedang ini kecuali kami melihat kebatilan. Maju, jangan berhitung kalau untuk Allah. Takut katanya ini datang berdakwah. Waalaikumsalam. Bagaimana tat kabar? Alhamdulillah di pesawat memang AC-nya terlalu dingin. Ah, cengeng kau. Enggak begitu. Bantu nih umat ini. Bantu, fitnah makin bertebar di mana-mana. konstelasi politik memanas. Di mana-mana terjadi. Kita bantu Pak Wali Kota, kita bantu Pak Jokowi. Ya, ya kita bantu. Karena beliau adalah pemerintah. Pemerintah dan masyarakat bersatu. Kemarin di bulan Ramadan, mau-maunya kita diadu domba dengan petugas. Antara Brimob dengan masyarakat. Di hari yang penuh berkah, Ramadana Sahru Syam bil Barokati. Umat Islam berkelahi, sama-sama makan sahur. Ini adalah pertarungan pergulatan politik yang sudah dimulai sejak zaman para nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir tidak akan berhenti, walan tardo an kal yahudu walan nasro hatta tatabya milatahum. Mereka tidak berhenti sampai umat Islam itu tenggelam larut dalam keinginan dunia. Dan sudah dalam catatan sejarah tercatat, dari sistematika historik sudah tertulis, orang-orang kafir tidak pernah berhasil menang melawan Islam. Dari zaman dulu, terakhir perang salib, Salahuddin Al-Ayyub, Salahuddin Al-Ayyubi, sampai kepada perdebatan argumen sains, orang kafir tidak pernah menang. Mereka berpikir, bagaimana supaya Islam hancur? Pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Makanya jangan heran kalau kita lihat banyak yang munafik. Mengaku Islam, kerjasama dengan kafir. Jangan kerjasama. Bilang kepada kafir, antum masuk neraka, masuk Islam supaya selamat. Masuk Islam supaya selamat. Karena hanya ini agama yang paling benar. Ini agama yang paling suci. Ini agama yang paling sempurna. 5 hari lalu, pengusaha di Amerika yang punya televisi swasta sebanyak 16 TV swasta, is converts. Orang kaya di Amerika masuk Islam. Apa yang dia katakan? Semua yang ada di dunia ini tidak berarti apa-apa ketika saya memiliki iman Islam. Allahu Akbar. Badan terbujur kaku. Badan sudah terbujur kaku. Datang malaikat pencabut nyawa Israel. Merinding saya berbicara. Israel mencabut nyawa. Tidak ada yang kita tinggalkan kecuali iman dan amal soleh. Allahu Akbar. Cari pahala sementara Allah masih berikan kepada kita hidup, napas. Bernilai. Melakukan kebaikan. Baik kebaikan pribadi, rumah tangga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Jangan dikatakan bahwa kami ini radikal. Jangan dikatakan bahwa kami yang bicara tentang iman yang lurus lalu dicap anti Pancasila, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika. Kami semua pendakwa-pendakwa di Indonesia ini cinta kepada NKRI. Amin ya Rabbal. Allahu Akbar. Kami menginginkan kebaikan. Saya umur sudah 49 tahun. Yang saya pikirkan generasi muda kita. Kita berdakwah supaya terbit nantinya backbone generasi akan datang. Tulang punggung negara. Jadi jenderal, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden. Pejabat yang berakhlakul karimah. Itu tujuan kita. Bagaimana negara kita mau diberkahi? Ini saya dengar-dengar berita seminggu ini tentang Papua mau merdeka. Jaga itu. Saya ini tidak, mungkin dengan Bapak Ibu saya paling paham bagaimana orang Papua. Saya 16 tahun di sana. Itu adalah bagian daripada saudara-saudara kita. Tuntun mereka. Ada teman saya Ustadz Fadlan. Puluhan ribu yang dia islamkan di tanah Papua. Begitu dia habis islamkan dia bingung. Karena yang dia islamkan ini banyak yang masih pakai koteka. Tahu koteka? Gronghout dikasih-masuk dalam bambu. Nah itu, celana dalamnya itu koteka. Dididik oleh Ustaz Fadlan, masuk Islam, bersyahadat. Subhanallah. Jangan sekali-kali kita salah bicara, apalagi terkait dengan rasis, terkait suku. Karena utusan yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama yang memanggil manusia untuk datang menyembah kepada Allah adalah orang Papua, namanya Bilal bin Rahbah. Amin ya Rabbal. Amin. Itu kan keturunannya sama. Tiga anak Nuh, Sem, Ham, and Yafet. Makanya Amerika disebut dengan negara paman Sem, negara paman Sam. Keturunannya di sana. Agama Yahudi itu bukan agama Kristen. Agama Yahudi itu namanya Yudaisme. Kitabnya bukan Taurat, kitabnya Talmud. Agama Kristen itu kitabnya Bible, bukan Injil. Injil adalah Al-Quran, Taurat adalah Al-Quran, Zabur adalah Al-Quran. Semua kumpulan kitab para nabi itu namanya Al-Quran. Masya Allah. Makanya saya ajak kepada orang Kristen, sudahlah menyerah saja lah, masuk Islam lah. Oh enak sekali. Saya dulu hidup, saya hidup dengan jaminan yang cukup. Masya Allah. Hah? Maunya saya begini. Saya sampai bilang istri, mau-maunya kita menderita begini. Gak ada asik dalam Islam ini. Tidak ada yang kami kejar di dunia ini. Tidak ada. Hanya pahala untuk mempersiapkan mati menghadap Allah. Karena di sana tempat kita, al-mu'minuna layyamutuna baliyun kolun. Negeri kita di sana. Orang Islam tidak pernah mati, tapi mereka pulang kampung. Makanya tidak usah takut dengan mati. Tidak usah takut. Takut dengan mati. Saya selama 12 tahun lebih berdakwah, tidak pernah saya terkapar berbulan-bulan di rumah sakit. Itu kesaksian Islam benar. Istirahat tidak teratur, tidur tidak teratur, makan tidak teratur. Kopi satu hari sampai 25 gelas. Ini sudah ke 27 kali, sudah 27 gelas ini. Allah tahu, lambung saya ini sudah besi. Saya bawa teman saya, ustadz juga di Jakarta, umur 32 tahun, masuk di warung kopi. Baru satu gelas. Tambah ustadz. Aduh ustadz, payah. Anak mah, baru 32 tahun mah. Lihat gula, takut sama gula, apalagi sama dajjal. Baru gula saja sudah takut. Lihat daging sapi. Duh jangan, kolesterol. Orang Arab makan daging kambing satu ekor, lewat, halaj. Habis dia makan satu ekor orang Arab, enggak ada asam urat, rumah sakit enggak laku di Mekah. Saya coba praktikan, oh, orang Arab bisa apa-apa metodologinya. Apa konsep yang ada di dalam benak pikiran mereka? Apa keyakinan yang kuat terkait dengan keabadian hidup? Oh, rupa-rupanya berbanyak solawat di hadapan Allah. Itu obat deh. Dulu saya waktu pendeta dikit-dikit, aduh sakit. Berobat, bagaimana tidak sakit? Hewan kaki satu saya libas. Hewan kaki dua saya serap. Hewan kaki tiga saya rimbas. Hewan ketinggal hewan kaki mimbar gereja yang saya belum makan. Masya Allah. Begitu saya masuk Islam, hanya dua makanan halal yang membuat saya sehat. Keliling berdakwah, kalau sudah lapar, lihat ada spanduk putih, Pecel Lele Lamongan NU, mampir, hantam. Pecel Lele Lamongan NU, mengalir di dalam darah, Masya Allah, sehat. Uangnya dari mana? Dari hasil pemberian jamaah. Itu yang bikin sehat. Masya Allah. Begitu lihat rumah makan Padang, mampir. Ah, itu Muhammadiyah. Masuk ke dalam urat, masuk ke dalam daging, jadi sehat. Satu keluarga. Sampai hari ini, alhamdulillah. Kita ini pejabat, tidur di ruangan AC, tidur teratur, makan teratur. Hah? Berobat ke Singapura, pulang tinggal nama. Sini Pak, kalau kurang sehat, datanglah sama saya. Saya kasih tunjuk metodologinya. Saya bikin obat begitu. Oh, rupa-rupanya solawat. Minta kepada Allah, minnal layla fatahajat bihi. Pada separuh malam sujudlah, menyembah kepada Allah. Tahajud. Minta kepada Allah. Gampang sekali konsep hidup dalam Islam ini. Gak neko-neko. Hah? Ilmunya dalam Al-Quran ada, dalam hadis pun ada. Tergantung niat inamal a'malu bin niyah. Ruang lingkup dari Al-Quran itu luas. Makanya di dalam Islam ada 72 golongan. 72 apa 73? 73 golongan. Semuanya masuk surga. Enggak usah cuma satu katanya. Apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Enggak ada itu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga. Yang tidak masuk surga itu ambisi. Ambisi. Kalau pidato bidah kafir, bidah kafir kepada sama-sama mos. Giliran kepada kafir, baku jilat. Enggak berani. Mun. Antum kalau berani jangan kepada muslim. Ini kita ini memang begitu, hanya berani kepada saudara. Kelemahan saudara enggak usah diceritakan, tutupi, jaga, bela bila perlu. Saya kan kemarin tidak begitu, tidak viral sebenarnya. Jangan ganggu sesama korps baret putih. Ah itu marah saya. Jangan ganggu sesama korps us. Orang Islam ini kan dilarang cari masalah, betul? Orang Islam dilarang takabur, orang Islam dilarang cari masalah. Tapi ketika persoalan datang, ketika ditantang, diajak perang, wajib untuk berperangi. Allahu Akbar. Ada kata lari. Insya Allah, kalaupun mereka ajak kita perang, saya bukan di belakang. Catat baik-baik. Usia saya masih 49, masih mampu untuk pegang pedang. Saya yang paling depan. Saya yang paling depan. Insya Allah, atas izin Allah, saya paling depan. Umar bin Khattab ketika masuk Islam, tidak ada yang tersisa dalam jiwanya. Tidak ada yang tersisa dalam jiwa Umar kecuali kaya dalam keislaman. Hendati beliau hidup dengan baju tambalan, beliau hidup dengan kesederhanaan. Umar bin Khattab. Saya kalau baca tentang Umar bin Khattab, tidak ada beda dengan karakter saya. Allah butuhkan orang kafir yang masuk Islam bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Antum masuk Islam, di saat Islam diganggu antum tiarap, antum tidak bela, berarti antum meminta supaya dibiayai hidupmu oleh orang Islam. Saya sering bilang kepada jemaah, kalau ada mualaf datang-datang ke masjid minta-minta uang, saya mualaf minta uang. Innalillahi, cerita miskin terus, cerita pengeluhan terus, seolah-olah Islam ini tempat pelarian. Hey, jangan kau jadikan, jangan dal berharap bahwa Allah Islam akan memberimu dolar. Islam tidak memberimu dolar, Islam memberimu surga. Jika dolar tidak mampu membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Ya ayyuhalladina amanu udhulu fisilmi kafah. Wilson, setelah masuk Islam, Wilson, jangan dulu belajar Al-Quran, belajar dulu cara solat. Karena itu amalan paling utama. Afdolul a'malu as-solatu khams. Yang membedakan antara mukmin dan kafir adalah solat. Silakan pakai bismillah, disir juga boleh, enggak apa-apa. Di Makkah orang enggak pakai bismillah, disir. Enggak apa-apa, di Indonesia ada. Sama. Kita dari kafir masuk Islam, ikuti apa yang menjadi teladan, contoh umat Islam. Umat Islam hidup sederhana, hiduplah sederhana. Saya sebelum ke Medan sini kemarin tanggal 21 yang viral itu, saya islamkan juga orang Cina di Jakarta. Viral itu. Adapun orang yang pernah racun sama saya, dia bilang sama saya, dulu saya yang racun Ustaz. Masya Allah, pantas saya pulang di rumah sampai kuping saya keluar darah. Hidung saya keluar darah. Tinggal minum santan. Besok saya datang kembali di dealer mobil Suzuki. Dia ngomong sama saya, saya yang racun Pak Yahya, tapi hari ini saya mau masuk Islam. Untunglah kau bilang masuk Islam. Apa kesaksian dia? Sebenarnya Pak, racun itu hanya memakan waktu 1 jam. Tapi kok sampai hari ini Bapak masih hidup? Wa makana li nafsin an tamutu illa bi idnillah kitab muajalah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali izin Allah, sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Jadi antum enggak usah takut dengan mati, akan terjadi, pasti itu. Pasti. Yang ditakuti adalah kita pulang ke sana tak punya amal. Dia langsung bilang sama saya, saya berjanji kalau Islam ini betul berarti Pak Yahya hidup, tapi kalau Pak Yahya mati berarti Islam ini enggak benar. Akhirnya besok saya kembali ke dealer, saya masih hidup. Dia mengaku, saya yang racun bapak. Oh, Pak Antas. Begitu saya mau hajar, dia bilang, saya masuk Islam, Pak. Gak jadi, saya pukul. Hampir muncul saya punya penyakit dulu, suka berkelahi itu. Hah? Ini yang ngomong-ngomong di TV ini kan, ya sudahlah. Di YouTube itu, dia kan banyak sekarang orang cari makan pakai apa itu? Nah, biasalah semakin banyak orang ikut kan dapat duit dari YouTube. Gak apa-apa, saya gak akan terpancing karena saya tahu umat Islam itu orang-orang yang berpredikat, punya dedikasi. Yang datang ke masjid, orang-orang bersih. Cuci kakinya, cuci mulutnya. Kalau yang bajingan, yang preman, mana dia berani ke masjid? Betul? Betul. Ya, tapi kalau saya di sana, mulai dari atas mimbar sampai ke bawah, enggak mandi junub, masuk surga dari mana? Sunat pun tidak, surga dari mana? Nabi disunat. Nabi disunat, orang masuk surga disunat dulu. Itu ajaran Nabi. Nabi Isa disunat, Nabi Musa disunat, semua Nabi disunat, Ibrahim disunat, bahkan Yesus Tuhan Kristen pun disunat. Di mana? Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Belum pernah ada yang tanya kalau debat itu ya. Tanya itu saja kocar-kacir sudah pendeta. Itulah sebabnya saya masuk Islam, saya paling takut, Bu. Bu. Bu. Oh, masih bangun ya. Itu yang paling saya takut sekali dulu, masuk Islam sunat. Bahkan teman saya di Manado sekolah pendeta, begitu dia jadi pendeta dia bilang sama saya, "Bagaimana saya mau masuk Islam?" "Boleh." Saya bilang, "Silakan masuk Islam. Tolong, tapi jangan sunat itu." Enggak boleh, potong dulu baru boleh ke masjid. Betul? Sunat. Ketua MUI saya pamit, Kiai Haji Yusuf Yamani, saya mau masuk Islam, boleh enggak Pak saya ke masjid? Syahadat Bapak sudah, tapi satu Pak Yahya belum. Apa? Kalau mau ke masjid, rongoutnya potong dulu. Potong saya, sunat. Saya bilang sama ketua MUI, jangankan dipotong, jangankan disunat, batang leher ini kalau memang syarat, silakan Pak Ketua, ikhlas demi Islam. Masya Allah. Disunat 3 hari, mulai masuk Islam 3 hari sunat. Allahu Akbar, pakai sarung 2 minggu saya begini. Saya jalan. Begitu lewat 1 minggu, semua istri saya juga disunat, anak-anak saya disunat 3 orang. Begitu selesai sunat memang beda. Itulah makanya orang Islam banyak. Betul? Kamu kalau mau menyaingi Islam, sunat dulu. Ini kan hasil sunat semua ini. Betul apa betul? Produktif, bersih, orang Islam sederhana. Betul, bajunya murah, tapi dia bersih. Betul? Beruntung. Qoda aplahal mu'minun. Bahkan bukan cuma beruntung. Qoda aplahal mantazakka. Wasakarasma robi pasallah bal tusirunal hayatat dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi orang Islam itu diselamatkan karena kesucian imannya kepada Allah, bukan karena dosa. Siapapun manusia di dunia ini berdosa, baik dia orang Islam, orang Kristen, Hindu, Buddha, berdosa. Tapi orang Islam walaupun dia berdosa, bukan itu yang dihitung. Allah bukan seperti polisi, nyolong ayam 3 bulan. Betul? Nyolong sapi 1 tahun, karena dekat kurban. Makanya saya Pak Wali waktu masuk Islam, saya pakai kurang legali tolong ya. Walaupun itu dokter itu gak usah lah dibawa-bawa. Itu dokter itu kan bikin pendeta jengkel itu. Hah? Rocky Gerung juga gak bangga dengan itu. Tinggal kita doakan supaya dia masuk Islam. Hah? Kita orang, kami orang Manado ini gak bangga dengan gelar-gelar itu. Gak bangga. Orang juga tahu kok punya kompetensi, tahu. Hah? Kita di Indonesia ini biasa begitu. Nah, pakai gelar panjang-panjang orang paham. Ini dokter atau kaburator. Gitu kan? Jadi tolong kalau saya dipanggil berdakwah, jangan pernah lupa baca nama saya, Muhammad Yahya Waloni. Nama saya dulu di kampung, di ijazah itu adalah Yahya Yopi Waloni. Yopi saya buang. Kenapa? Karena waktu saya masuk Islam, anjing tetangga saya namanya Yopi. Yeay. Amin ya Rabbal. Saya pakai Muhammad Yahya Waloni. Jangan gak dibaca tuh Muhammad kawan. Baca. Beda dengan Muhammad di Tanjung Balai, tukang nyolong HP. Ini orang Islam pakai nama Muhammad, tukang nyolong HP. Hah? Tukang nyolong uang negara, Muhammad Nasaruddin. Kan begitu. Oh, saya tidak pernah mengukur Islam itu dari perilaku umat. Kebenaran suatu agama harus dipandang dari pembahasan cakupan historik kritis berdasarkan eksologi, etika, logika, estetika. Jadi enggak usah ikut orang Islam. Orang Islam ada yang kelakuan kafir, orang kafir ada yang kelakuan Islam. Jadi bukan itu jadi tolok ukur saya. Yang menjadi tolok ukur saya adalah kebenaran isi Al-Qur'an. Saya masuk ke dalam, saya lihat enggak pernah ada di masjid bicara teroris, enggak pernah ada. Enggak pernah ada. Orang Islam itu lemah lembut. Orang Islam itu sabar. Orang Islam itu makan apa saja dia mau, hidup dengan kemiskinan dia sabar, umat Islam itu. Datang ke masjid, masya Allah, bangun masjid, tidak ada bantuan dari Saudi Arabia. Orang Islam enggak pernah mengajarkan untuk membenci kepada orang yang beda agama. Tidak ada. Itu semua adalah fitnah. Saya sudah 13 tahun beragama Islam. Enggak pernah ada tuh. Di mana mayoritas Muslim, hidup orang kafir selalu terlindungi. Amin ya Rabbal. Sebaliknya, di mana mayoritas kafirin, minoritas Muslim, tunggu saja, pasti dilenyapkan. Oleh dan sebab itu, tendensi, interes kami, kepentingan kami berdakwah adalah bagaimana mengokohkan iman saudara Muslim. Keberkahan negara ini tergantung dari banyaknya orang sujud kepada Allah. Menjadi negara yang baldatun toibatun warobun gofur, dari pemimpin yang sholat, dari pemimpin yang berakhlak mulia, pemimpin yang tidak pura-pura Islam. Betul? Yang pura-pura Islam ini bahaya ini. Ketahuan kan? Partai Islam menyebut istilah-istilah Islam kacau. Ya kan? Ada kan begitu? Dia mengucapkan amar ma'ruf nahi mungkar, partai Islam. Dia sebut apa? Amar mangkur nahi mangkur. Kaget saya ini orang Islam ya. Masya Allah. Amar mangkur nahi mangkur. Bismillahirrahmanirrahim. Lakalau kalau kuata. Udahlah, langsung dengan dandut saja. Kalau ada satu beri untukku. Oh kalah, saya penyanyi Manado bagaimana? Apa beda dengan Batak? Nyanyi, langsung pukul dengan dandut kalau sudah pura-pura salah begitu. Anak saya begitu pun, sholat. Habis sholat dia komat kami, sebenarnya doa apa itu? Doa apa? Ya, kamu komat kami doa apa? Al-Fatihah Pak. Allahu Akbar. Dia tidak berdoa, dia pura-pura. Enggak usah pura-pura dalam Islam ini. Allah tahu. Kata orang Arab apa? Kata Arab, yastafuna minanas wala yastafuna minallahi. Kau bersembunyi di hadapan orang, tak mampu kau bersembunyi di hadapan Allah. Imbas daripada ketidakjujuran sekarang ini. Ibu-ibu nih paling senang ini. Ibu-ibu paling senang Pak Jokowi jadi presiden. Oh iya, orang Tanjung Balai semua satu Indonesia senang yang pengangguran. Iya, sembako jadi murah. Alhamdulillah. Saya pun kemarin dari Bakauni menyeberang kapal. Biasanya menempuh Palembang 15 jam, 14 jam, 15 jam. Dari Bakauni ke Palembang cuma 5 jam, sudah ada tol. Itu juga Pak Jokowi walaupun hutang. Ini masalah banyak, pindah ibu kota. Jadi kontroversi. Ya kita doakanlah supaya beliau sehat. Beliau bisa memimpin negara ini menjadi baik. Amin. Tapi untuk sembako murah, dengan gaji pengangguran, tunggu saja sampai ayam kencing. Kafir. Memang betul kok. Pak Wali berjanji enggak kemarin, Pak Wali Kota Tanjung Balai? Apa beliau janji? Beliau berjanji, beliau datang tabligh akbar, ini pemimpin yang baik. Masya Allah, ini pemimpin yang baik. Padahal yang datang bukan Ustaz Somad, Ustaz Liar. Tapi beliau menghargai, walaupun kami dari kafir, beliau datang. Doakan sehat beliau. Pak Kiai Ketua MUI datang. Bukan mendengar ilmu yang saya sampaikan. Ini beliau tahu. Tapi ada satu persoalan yang beliau ingin dapat dari saya. Ibarat handphone saya adalah charger. Saya adalah charger, bukan komponen IT. Kalau mau cari ilmu, Ustaz Somad. Makanya saya dengan Ustaz Somad cocok. Masya Allah, kelakuannya, kocaknya juga sama. Ganggu adik saya, pasti saya yang mati. Oh ya. Saya ini dosen antropologi budaya, pernah mengajar MKDU, mata kuliah dasar umum. Jadi saya tahu sifat dan psikologis orang itu. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustaz Omar. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik pitam itu, naik darah. Hah? Begitu ganggu saya potong, lenyap. Sekarang selesai, Alhamdulillah. Saya yang sedang dilapor. Memangnya polisi gampang mau proses orang? Ini kalau bicara surga neraka tidak ada dalam fakta yuridis, betul? Tidak ada dalam fakta yuridis bicara soal neraka dan surga, nggak ada. Kalau polisi tanya kenapa Ustadz bilang orang Kristen masuk neraka, bukan saya yang bilang, komandan. Siapa yang bilang? Quran surah Al-Insan ayat 3. Aina atatna lil kafirina salasila wa aklala wa sa'iha. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah sediakan bagi orang-orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Wahai Allah. Jadi bukan saya, panggil saja Tuan Al-Quran. Ya Al-Quran, kenapa kau bilang begitu? Polisi. Kata orang Betawi, emang gua pikirin. Masya Allah. Makanya sudahlah, jangan pusing masalah pindah ibu kota. Pokoknya kota kita itu surga. Amin ya Robbal. Amin. Udahlah, siapa bermain air basah, bermain api letup. Begitu aja. Gak usah lagi, kita umat Islam ini bersatulah. Polisi bersatu dengan masyarakat. Jangan seperti di tempat-tempat lain. Masya Allah. Tidak ada persoalan selesai, Polres dibakar, Polsek dibakar. Allahu Akbar. Jangan, Kapolres Muslim, pejabat-pejabat kita Muslim, setiap segala permasalahan jadikan sebagai pengalaman pelajaran hidup dan diselesaikan secara persuasif bicara. Ada ulama, ada umaro. Kiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertibnya dunia bergantung kepada empat orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Kalau saya bukan ulama, bukan ustaz, saya muhtadin. Ulama itu ya seperti kemarin, Pak Maruf. Dulu Pak Maruf kiai, setelah jadi wapres, bukan Pak Maruf. Makanya ulama dan umaro dibilang begitu kan? Ini hadis, tafsirnya mustalah hadis dalam kitab Durratun Nasihin. Empat orang yang menertibkan dunia bi ilmi ulama'i. Kalau tidak ada ulama, kata Nabi, lahalaka jahilun, celaka orang-orang bodoh. Ketika Pak Maruf jadi wapres, sudah jadi Pak Maruf wapres. Gak bisa lagi panggil kiai, Pak Maruf. Nah, ketika ulama umaro jadi kiai, baru dipanggil kiai, begitu. Mudah-mudahan Pak Wali Kota pensiun jadi kiai. Tapi kalau ulama ya ulama saja, tidak usah jadi umaro, kan begitu. Umaro tetap umaro, kerjasama mitra seperjalanan untuk mencapai cita-cita negara, terutama tegaknya Islam di masa datang. Amin ya Robbal. Karet dia tumbuh subur, sawit harganya naik karena ulama dan umaro kerjasama mitra. Di mana yang kedua? Bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Dan yang kedua, bi adlil umaro, sila kelima panca ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma di Pulau Jawa, bukan di Sumatera, bukan di Aceh, bukan cuma di Riau, tapi juga keadilan itu berlaku saudara-saudara kita di tanah Papua. Sayangi mereka, panggil mereka masuk Islam. Subhanallah, inilah menentramkan dunia. Saya bilang masuk Islam, bapak saya sendiri saya bilang, kau masuk Islam, kau kafir. Ah, kau, saya yang melahirkan kamu, bukan kamu yang melahirkan saya, mama saya, kau tidak, kau cuma pompa. Bapak saya tentara, ini saya anak tentara, jadi kalau dididik dengan keras, oh Yahya Waloni itu tentara, kenapa? Besok-besok Yahya Waloni itu hansip, Yahya Waloni itu Kopassus. Makanya kalau saya jalan pakai topi Kopassus. Di rumah makan orang tanya, Kopassus bukan ustadz itu. Selfie-selfie dulu, begitu mau bayar, gak pernah diminta uang saya, gratis terus. Saya bilang istri, alhamdulillah, enak jadi ustadz ya. Di warung-warung gratis, di mana-mana gratis. Wah, kalau masih di pendeta bayar kawan. Bayar. Cabu dompet bayar. Jamaah juga tahu kalau pakai gamis begini kan enggak ada dompet pasti. Hah? Cuma parfum ada. Ceramah juga enggak minta-minta, enggak ada saya berharap duit dari panitia. Tapi kalau disiapkan ya apa boleh buat. Begini juga takut juga. Sudah kalau ada wali kota begini, bensin saya Pak Wali pikirkan itu. Pak Wali sudah tahu, makanya Pak Wali hadir. Di mobil saya ada buku saya, Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Itu yang saya bawa, memberikan kecerdasan kepada umat. Itu yang mengkikirkan dunia. Data-data kepalsuan Bible dan biodata saya lengkap di situ. Silakan, bagi yang berminat ambil saja, tapi bayar. Oh iya, itu kan perlu bensin. Saya pernah mobil saya di masjid, saya isi air wudhu, starter tidak hidup. Oh, rupa-rupanya perlu pertalit. Susah. 5 tahun terakhir ini tak ada premium Pertamax dengan Pertalite. Susah sekarang ini, sejak Pak Jokowi jadi presiden, susah cari premium. Hantam terus, padahal sudah selesai pilpres. Mainkan kesempatan. Jangan, beliau presiden kita, Muslim juga beliau. Sayang menyayangi, yang sudah lewat sudah. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Makanya dari sekarang dia mau cangkul. Yee-hee. Dia mau goyang. Langkahi dulu mayat kita yang mayoritas. Langkahi dulu mayat kita. Pasukan para ustadz. Anda ada ustadz goblok itu, enggak ada. Ustadz itu cerdas-cerdas, intelektual jadi atas rata-rata. Ada di Bekasi yang muda, umur puluhan tahun, 30 lebih, IQ-nya di atas 200, dua kali lipat dari Rocky Gerung, Ustadz Adi Hidayat. Insya Allah jadi Menteri Agama. Bu, doakan bu. Doakan, jangan doakan orang zalim. Manda'a li zalimin bil baqai faqad sabah an yusallahi fil ardihi. Jangan mendoakan orang zalim, sama saja kalian mendurhakai Allah di muka bumi. Makanya ada yang saya bilang supaya cepat mati, jangan didoakan. Doakan orang yang baik. Ustaz Somad kalau sudah begini modelnya, maju jadi wapres ke depan. Allahu Akbar. Pak Anies Baswedan gagah, ganteng orangnya. Pak Ustaz Somad menguasai ilmu Timur Tengah. Bisa jalin hubungan kerjasama bilateral dengan liga-liga Arab. Langsung jadi kepala, jangan jadi ekor, jangan jadi wakil, langsung kepala. Kalau ulama itu langsung kepala. Saya setuju pribadi untuk beliau maju. Kalau sudah begini modelnya. Allahu Akbar. Orang pintar dari bola-buan batu pula itu katanya. Betul? Betul. Iya, asahan. Iya, sudahlah pokoknya dimanapun orang sini. Batu bara. Masya Allah. Ini kayak suasana, ini kayak Lailatul Qadar ya. Subhanallah. Saya ingat waktu saya dapat hidayah Pak Wali. Lebih tenang daripada ini dan dingin sekali. 17 Ramadan, 11 Oktober tahun 2006. Bertemu dengan penjual ikan. 3 hari 3 malam kami berdialog. Segala macam kompetensi, sains dan teknologi dia kuasai. Istri saya mengatakan ada orang gila di rumah, padahal di teras place, di pelace saya rumah saya itu, saya berdialog dengan penjual ikan, istri saya tidak lihat. Saya ngomong 3 hari 3 malam. Istri saya mengatakan saya ngomong sendiri sudah gila. Tersebar. Yahya itu orang gila, jangan percaya. Saya bilang betulkah saya gila ini? Saya uji. Anak saya umur 2 tahun tanya, "Pak, mana Tuhan Yesus?" Itu di dinding. Gara-gara ini kan kemarin. Itu di dinding. Allahu Akbar. Tuhan luka-luka, Pak ya? Iya, luka-luka dulu nak, baru masuk surga kita. Wilson ini, untuk Wilson datang masuk Islam, kalau tidak berangkat kau ke neraka, Wilson. Masya Allah. Begitu saya masuk Islam, saya tanya kepada orang gila di lampu merah. Cep ke dia, orang sudah. Sini dulu. Di mana Allah? Di mana Tuhan? Gila tapi agama Islam. Dia tunjuk ke atas. Di dalam pelajaran ilmu Asma'ul Husna Al-Ali, di tempat yang maha King of King, raja di atas segala raja, raja di raja, Allah di tempat yang maha tinggi. Tapi dalam studi tasawuf, pelajaran tasawuf, Allah Rabbul Alamin lebih dekat daripada urat tadi. Timbul pertanyaan, siapa yang gila antara dua ini? Saya yang tunjuk ke dinding atau satu yang tunjuk ke atas? Sama-sama gila, tapi yang lebih gila tunjuk ke dinding. Ah, lebih baik dituduh gila tapi tidak hidup dalam kesesatan. Orang gila terbukti belum tentu sesat. Orang sesat lebih daripada gila. Ah, itu sudah pintar ya. Harus jago berfilsafat supaya bisa bunuh lawan. Orang dengan kitab filsafat tantang dengan fil, jangan tantang dengan Al-Quran. Al-Quran bukan kitab perbandingan. Al-Quran adalah kitab yang meluruskan semua yang bengkok-bengkok di dunia ini. Al-Quran menjadi rahmat lahudau warahmatul lil. Masya Allah, mu'minin. Asal dengan lil alamin. Ketahuan tidak hafal Al-Quran. Wa innahu lahuda wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah pedoman sekaligus rahmat bagi orang beriman. Wah, Allahu Akbar. Asal bunyi lil alamin. Masya Allah. Perhatikan Pak Wali, bikin maghrib mengaji kalau begini. Habis maghrib ada mengaji. Di Surabaya saya ceramah, di pinggir masjid ada orang rambut-rambut putih beruban. Badarok, robada, nabarok, robana. Saya tanya sama ketua masjid, itu mualaf ya? Pak ketua, itu mualaf? Bukan ustaz. Itu yang satu itu mantan kepala dinas. Yang satu itu mantan kepala PLN. Tapi mualaf, bukan, mereka orang Islam. Sudah rambut putih, sudah mau mati, baru ikhro satu. Sama dengan ente tadi. Aduh. Begitu bunyi lil, alamin. Allahu Akbar. Nah, inilah Wilson, agama Islam Wilson. Tidak ada pakai tersinggung, betul? Setelah bilang begitu ngambek meradu. Tidak ada, orang Islam biasa sudah kebal pukulan. Memang petarung kok bagaimana? Yang orang Islam takut itu kalau berhadapan dengan aib, dosa, kejahatan. Itu orang Islam gak mau. Kalaupun dia berbuat jahat hanya karena terzolimi, dia melihat dari perbuatan kafir. La yagurunnaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalil sumam wa hum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah kamu terperdaya dengan perbuatan kelakuan orang kafir yang ada di sekitarmu, sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Ini Muharram, tinggalkan yang batil menuju kepada yang hak. Amin. Tinggalkan yang batil menuju kepada keutamaan yang hak. Saya dari batil kemudian mendapat hidayah Allah, masuk Islam. Enggak tanggung-tanggung, begitu masuk Islam langsung jadi penceramah. Ente sudah tua-tua tetap jadi jamaah. Syukur yang tidak ternilai itu. Amin ya Rabbal. Amin. Tidak gampang, tidak gampang langsung jadi penceramah. Antum semua ini, masya Allah, jadi penonton. Saya berharap nih Wilson ini begitu masuk Islam besok-besok dia juga jadi penceramah seperti Felix. Amin. Seperti Felix Siau. Ah, di Jakarta juga ada satu, Deddy Corbuzier. Cuma itulah, kalau sudah masuk Islam gak usah pakai kaos sempit tunjukkan otot di masjid, gak usah pakai kopiah, pakai gamis, betul? Baju yang murah biar murah, yang penting bersih, betul? Ah, itu masuk ke masjid. Satu waktu saya di Jakarta sholat qobliyah, mau ceramah zuhur di masjid samping ke Mall Kelapa Gading Al-Musawaroh. Di depan saya ini ada anak muda hitam seperti orang Tanjung Balai hitamnya. Enggak, dari sepanjang jalan orang Tanjung Balai ini banyak hitam. Enggak apa-apa, memang begitulah takdir ya. Hitam manis maksud saya. Woi, badannya gendut pakai celana jeans, robek di sini. Salat attahiyatul masjid, saya di belakang. Begitu dia salam, saya lihat lubangnya di sini. Usai salam, saya tegur dia. Dek, ente kalau menghadap Allah, yang sopan dong. Pakai sarung atau pakai celana yang sopan. Siapa be? Siapa babe? Gua mau ceramah, gua ustad. Alhamdulillah Pak Ustad, mohon maaf Pak Ustad, maaf lu. Untung yang lihat Yahya Waloni. Kalau yang lihat Bang Ipul bisa berabe lu. Kalau yang lihat Bang Ipul bukan cuma berabe, bisa robek lu. Ini kan sentil kepada Wilson supaya jangan kaget bahwa di Islam itu biar pakaian murah yang penting ber gamis begini, jangan sudah 55 hari enggak cuci ente ke masjid. Yang di samping mabuk. Allahu Akbar. Pernah saya waktu sampai imam ayatnya panjang. Waduh, saya lewat ikut sebab lah mam, selesai mam, nggak tahan gua di samping ini, keras betul. Baju murah son, nggak usah mahal-mahal son, Tanah Abang 35.000, nih gamis Tanah Abang 70. Tapi yang masuk saya kan, begitu masuk di Tanah Abang Blok F langsung dijemput sama pedagang. Nak kemana ya? Anak kemana? Nggak, udah jalan-jalan ambo. Ampun, nak dicari. Tak aduh, jalan-jalan ambo biasa. Apa dicari Buya? Gampang itu. Tak aduh, cari gamis ambo. Ada untuk Buya 70%. Ini Quran dan hadis belum keluar. Begitu keluar Quran hadis, masya Allah, bego saya pulang. Gratis. Allahu Akbar. Makanya kalau ulama aja, nggak usah ke Umaro, kan begitu. Enak jadi ulama, masya Allah, di mana-mana gratis ya. Cuma kalau yang tadi masalah mobil itu bayar, pertalit bayar. Kembali ke situ terus. Selagi Pak Bu Wali Kota masih ada itu terus ya. Allahu Akbar. Udah. Jadi jemaah, inilah kenikmatan dalam Islam, bersatu kita semua. Amin. Doakan orang-orang yang membenci kita, doakan orang-orang yang memusuhi kita supaya mereka masuk. Saya tidak ada dendam sama sekali kepada orang Kristen. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Saya sayang kepada mereka supaya mereka masuk Islam. Tapi juga jangan semua, kasihan. Kalau semua sudah masuk, nanti siapa yang di neraka itu persoalannya. Ya. Kayu bakar kurang enggak bisa juga di sana. Di sana perlu kayu, kawan. Demerson. Ini saya sebelum tutup ceramah saya, ya. Bapak-bapak ikuti aja lah perkembangan kasus Ustaz Yahya ini. Bila perlu bilang begini, Pak, jangan cuma lapor ke polisi, lapor ke malaikat. Harusnya kan lapor ke malaikat. Kak, apa? Itu Yahya singgung agama kami, Kak. Atau lapor kepada Yesus, Sus, apa? Itu Yahya singgung-singgung ente. Nah, gitu kan. Insya Allah kalau Yesus Tuhan, tak bolak-balik saya dengan 13 tahun bawa mobil. Bahkan di ayat natas, di tikungan tajam di atas ada Polsek dan Bang Meri. Mobil Halmahera judulnya di belakang. Mobil Halmahera. Wallahi, sudah tertabrak. Sopirnya keluar kepala. Siapa bapak ini? Saya bawa mobil Pak Ketua. Tidak tahu saya sudah ketabrak. Begitu melambung tikungan tajam situ, jalannya rusak. Mobilnya rem. Mobil bos namanya Halmahera. Saya sempat lihat. Sopirnya keluar. Siapa ini bapak ini? Dia pikirannya, istri saya sudah takdir, hanya tersentuh sedikit. Jamaah tadi tanya di warung, di hotel, apa? Mahalayati. Ya udah itu, gak usah bantah. Ustaz, apakah Ustaz pernah dicegat orang Kristen? Gak pernah. Baru 17 kali itu kaca mobil dilempar batu. Dulu waktu pertama masuk saya serang Sulawesi. Akhirnya masuk Islam banyak teman-teman saya, saudara-saudara saya. Tapi mobil saya jadi korban. Apa pernah saya ke polisi lapor? Laki-laki ini kawan. Allahu Akbar. Bukan anak Manado, anak Medan ini. Gak ada pakai lapor. Yang pakai lapor itu paling ngecut. Cengeng. Terbiasa bangsa ini. Cengeng. Tidak mau jadi laki-laki. Jadi laki-laki segala resiko tanggung. Dan saya bilang sama umat Islam, jangan pernah bela. Yang ke pasar, ke pasar. Yang ke kebun. Gak usah pikir kami sebagai ustaz. Cukup doa. Dan di samping doa, awas. Bensin. Pokoknya nyosor terus. Ini kalau tinju ini sudah di oktagon antam terus. Masya Allah. Pak Wali Kota pikir saya mau kasih biar yang begitu, tetap saya tekan. Saya sudah gak ada aja gaji lagi, tinggal harap beliau ini. Masya Allah. Ini kalau sesama muslim. Umaro tadi kan sudah disinggung. Kerjasama antara ulama dan Umaro ini kan mau jadi ulama, baru ke sana mau menuju ulama. Umar. Mana. Apa Ustaz pernah diganggu? Gak pernah. Orang ini negara hukum. Segala tindakan pidana harus dihukum. Kriminal crime harus dipenjarakan. Kejahatan apa kami pendakwa buat? Gak ada. Kami mengajak manusia ini menjadi baik. Lalu kami dipenjarakan? Gak bisa. Kecuali illa bi'idnillah, izin Allah. Saya bilang jarang sekali orang Kristen aniaya kami. Yang pernah apa? Yang sering ketemu makhluk halus. Ada kalanya di tengah jalan. Allahu Akbar, kuntil anak. Kuntil bapak. Kuntil mama. Itu yang ketemu pocong. Dulu di Kristen gak pernah ketemu. Karena sama-sama halus. Ini tuh mereka jengkel sekali sama saya. Kamu Yahya, lama-lama kami bunuh. Allahu Akbar. Ini pendakwa ini. Dulu waktu saya di Kristen. Waktu saya pendeta di Papua. Ini tuh jemaat Kristen paling suka kalau pidato hari Minggu. Tanya di Papua sana, Pendeta Imbir, Pendeta Beni Griapon, Pendeta Abraham Maudoma. Itu yang ngomong di YouTube itu saya gak kenal dia dari mana, makhluk dari mana ngomong tentang saya. Tapi kita orang Islam selalu merendahkan diri, gak mau hadapi. hanya menjatuhkan harga diri saya sebagai seorang ustaz. Masya Allah, sana makhluk kafir, tidak akan saya tanggapi ente. Allahu Akbar. Yang kami pikirkan adalah kau berhenti masuk saja Islam, karena kemampuan kompetensimu jauh dengan Yahya Waloni, jauh kau, jauh. Kalau mau debat jangan di YouTube, bikin surat ke Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia bikin referensi ke, bikin surat juga ke Metro Tipu atau TV1. Ah, baru kita debat. Baru kita debat. Satu Indonesia bisa lihat. Kalau di YouTube begini, biar buta huruf ngaku profesor. Jangan, jangan di YouTube, jangan di YouTube. Nggak suka saya di YouTube. Saya memimpin orang Islam yang terhormat. Saya juga harus menjaga kehormatan saya. Saya sudah dibersihkan lahir dan batin. Tinggal kembali ke rahmatullah. Sudah siap. Ibarat muatan, ibarat kapal, muatannya sudah penuh. Allahu Akbar. Mobil belum. Mobil tentu belum. Ente jangan panci-panci, Ji. Pokoknya mobil itu sekali injak begini, itu kan metik, bukan manual. Allahu Akbar. Metik itu. Siapa bilang masuk Islam jadi miskin? Enggak lah. Sedangkan di kafir aja kaya, apalagi Islam. Logika terbalik itu. Setelah masuk Islam, saya mu'alab sekarang jadi susah. Innalillahi. Ente bukan mu'alab, kualat. Di kafir aja kaya, masuk Islam tambah kaya. Kaya dalam Islam ujian, miskin juga adalah ujian. Ini saya bisa sampaikan, mudah-mudahan jadi motivasi baru untuk kita senantiasa beriman sekaligus bertakwa kepada. Maju ke sini Wilson, saya akan mensyahadatkan.